Loh, kok Hu? Kenapa? Coba saja dulu ya. Tanya datang lagi. Kelingan manis rasane. Terus siapa manis? Kelingan lemah gemuyu. Rasane hati.